Sesungguhnya, tidak satu manusia pun di alam ini yang terbebas dari dosa, walaupun dosa tersebut kecil. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya, selalu memberikan kepada mereka yang berbuat dosa, kesempatan untuk bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membukakan pintu taubatnya bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Zir bin Hubaysh mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Apakah taubat nasuha itu?" Dia menjawab, "Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, taubat nasuha ialah menyesal atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu memohon ampunan kepada Allah saat itu juga. Kemudian kamu tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu taubat yang benar dan konsisten, yang akan menghapus semua kesalahan yang telah lalu, yang akan menyatukan dan mengumpulkan orang yang bertaubat, juga menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina." Teguh padamu saat ku terhanyut dalam kenikmatan yang palsu. Di sini ku memohon rahmat dan ampunmu. Ini ku berharap